Terima kasih.

kasih, tiada sayang, tiada cinta. Oh ibu tolonglah anak ini, oh tolonglah diriku ini. Oh ada cinta untukku. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa debar-debar dalam dada, getar-getar cinta, getaran asmara. Getar-getar cinta, getaran asmara. Bergetar tubuhku bila memandangmu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa debar-debar dalam dada. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Sayang dambaan. Oh ternyata uang bukan segalanya, yang tak punya harga diri. Hati tak tenang menjadi sombong, mungkin karena uang. Ternyata uang bukan segalanya, karena uang aku dihilang. Bagaikan sampah diinjak-injak, kini aku menyesal. Oh ternyata dalam hatiku, dirimu yang aku cinta. Hei, kemana mencari cinta? Hei, kesana sini mencari cinta. Hei, cintamu ada di sini. Aku adalah cintamu. Banyak yang oh jatuh cinta, tapi hanya satu cinta yang ada dalam hatiku, dirimu yang aku cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Di awan tinggi di awan. hatiku memelukmu. Apalah dayaku, tanganku tak sampai. Oh, maksud hatiku memelukmu.